بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Syeikh al-Allamah al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Mu'adhdhin yu'adhdhinu idza bazagha al-fajr. Sini ya. قال رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر seorang مؤذن mengumandangkan azan ketika terbit fajar بزغ أي طلع ketika terbit fajar Yang dimaksud dengan fajar di sini adalah al-fajr shadiq. Fajar shadiq. Ada dua fajar. Yang pertama adalah fajar kadzib. Ini fajar yang belum masuk padanya waktu subuh. Diperbolehkan makan dan minum sahur. Dia bentuknya ke atas. Yang kedua adalah fajar shadiq. Dia membentang di ufuk timur. Fajar shadiq pertanda masuk waktu subuh. Sudah selesai waktu sahur. Waktunya orang berpuasa. Di antara tandanya adalah dikumandangkan azan. Maka sang muadzin dihasung, dianjurkan untuk azan subuh ketika sudah terbit fajar shadiq. Dikarenakan azannya dia sebagai pertanda fajar tersebut. Hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. Ini beliau dhaifkan. Mu'al disebutkan di buku yang beliau yang lain ahadits mu'allah zahiruha sihah. Nah, hadis ini memang ada perbincangan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mensahihkannya. Di antara yang mensahihkannya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada pula yang melemahkannya. Di antara yang melemahkannya ialah Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah di bukunya Ahadits Mu'alla. Awalnya disebutkan di sini, kemudian dimasukkan di buku yang dhaif, Ahadits Mu'alla zahiruha as-sihhah. Kita baca riwayatnya. قال رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا الروح ابن عبادة قال حدثنا حماد وحماد بن سلامة عن محمد بن عمر محمد بن عمر بن القمة صدوق عن أبي سلامة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida'a," apabila salah seorang di antara kamu mendengarkan suara azan, nida, "wal ina'u 'ala yadihi," sementara bejana ada di tangannya, "fala yadh'u," maka jangan letakkan bejana itu, "hatta yaqdi hajatahu minhu," hingga dia menunaikan hajatnya daripadanya. Dipahami maknanya ya? Ada orang yang sedang sahur, barakallahu fikum, menjelang subuh sudah ini. Ketika bejana di tangannya, dia mau minum, terdengar suara azan. Azan subuh. Jangan taruh hingga dia menunaikan hajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hakada. Qala rahimahullah ta'ala, haddathana Rauh, yang di atas. Qala haddathana Hammad, juga di atas sama. Ana Ammar ibn Abi Ammar, ana Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla. Wa zada fihi, dan ditambahkan pada lafadznya, wa kana al muadzinu yuadzinu idza bazagha al fajr. Hadha wa syahid. Dan dahulu sang muadzin mengumandangkan azan ketika fajar telah terbit. Ya, persis muadzin mengumandangkan azan ketika sudah masuk waktu subuh. Pertanda waktu sahur selesai. Waktunya puasa. Barakallahu. Qala syekhu rahimahullah, Muhammad wa ibnu Salamah. Taratan yarwihi an Muhammad bin Amr bin Alqamah. Wa ukhran an Ammar bin Abi Ammar. Terkadang dari Muhammad, terkadang dari Ammar. Wa la mani'a min an yakuna qad sami'ahu minhuma. Dan tidak ada mani', tidak ada yang menghalangi dia mendengarkan hadis dari beliau berdua. Mendengarkan dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, juga mendengarkan dari Ammar bin Abi Ammar. Wa qala Ibnu Jarir rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Ishaq al-Ahwazi qala haddatsana Rauh ibn Ubadah. Di isnad ini Rauh disebutkan namanya, Rauh ibn Ubadah. قال حدثنا حماد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة به قال رحمه الله أحمد بن إسحاق الأهوازي ترجمته في تهذيب التهذيب وأحمد بن إسحاق بن عيسى قال النسائي صالح وقال أيضا تنزل بركتا النسائي كتبنا عنه الشيء يسيرا كان من نولس دارينا حاتيسا سيكت سكالي صدوق. Dia rawi yang shadiq. Wa qala Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Abdul A'la ibnu Hammad. Ada kan disebutkan An-Narsi di bawah itu nanti. Qala akhbarana Hammad, yang di atas, Hammad bin Salamah. An Muhammad ibn Amr, an Abi Salamah an Abi Hurairah qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukum an-nida'a wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'uhu hatta yaqdi hajatahu." Sama dengan di atas. Qala Syekhu rahimahullah, "Hadza haditsun hasan." Hasan karena Muhammad bin Amr hasan, shaduq dia. Qala wa akhrajahu al-Hakim rahimahullah fa qala haddatsana bin Nadl al-Faqih قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي به ثم قال قتل الحاكم Hadza hadithun ala syarti muslimin wa lam yukhrija. Hadis ala syarat muslim. Qal kadza qal. Demikian dikatakan sama Al-Hakim. Wa Muhammad ibn Umar lam yukhrij lahu muslimun illa fil mutaba'at kama fil mizan. Muhammad bin Umar tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim melainkan dalam mutaba'at saja, sebagai penguat saja, kama fil mizan. Sehingga ucapan Al-Hakim huwa atau hadza hadithun ala syarti muslim tidak tepat, sebab muslim hanya mengeluarkan dalam mutaba'at. Baru dikatakan rijal muslim kalau Imam Muslim mengeluarkannya pada ihtijaj, pada sanad yang sebagai hujjah, bukan sebagai penguat saja. Hadza huwa ala kulli hal. Ini hadis kemudian dipindahkan oleh Syekh rahimahullah pada ahadith mu'allah zahiruha as-sihah. Dan seperti yang saya jelaskan di awal, ada ikhtilaf memang di kalangan para ulama tentang hadis ini. Yang diinginkan bukan terkait dengan masalah sahurnya, tapi yang diinginkan dalam bab ini terkait dengan lafaz tambahan, wa kana al-muadzin yu'adzinu idza bazagha al-fajr. Yang ini sahih secara makna, sahih juga dikuatkan dengan adillah yang lain. Yang namanya azan subuh itu dengan terbitnya fajar shadiq, pertanda subuh waktunya orang memulai puasa, dilarang sahur. Cukup nas Al-Qur'an, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa kulu washrabu, lanjut, hatta yatabayyana lakumul khayqul abyadu min al-khayqil aswadi min al-fajr. Silakan kamu makan, silakan kamu minum sahur, hingga jelas bagi kamu benang putih dari benang hitam, yakni fajar. Paham ya? Hadza huwa. Sehingga faedah yang diambil dari sini adalah seorang muadzin yu'adzinu idza dakhala al-waqt. Seorang muadzin mengumandangkan azan ketika sudah masuk waktunya. Jangan azan sebelum waktunya. Barakallahu fikum. Untuk fajar atau subuh ditandai dengan buzughul fajri atau tulu'ul fajri. Untuk fajar atau subuh ditandai dengan terbitnya fajar shadiq. Barakallahu fikum. Tayyib, bagaimana kalau yang terjadi, bila terjadi muadzin di sebuah tempat mengumandangkan azan subuh sebelum masuk waktunya, sebelum terbitnya fajar shadiq, sementara kamu sahur mau puasa, patokannya azannya sang muadzin ataukah tulu'ul fajr? Jawabannya tulu'ul fajr dengan ayat di atas, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Patokannya dengan terbitnya fajar. Maka ketika muadzinnya mengumandangkan azan sebelum waktu subuh, maka fakulu washrabu, makan, minum, sahur sampai terbitnya fajar shadiq. Dipahami ya? Tapi bagaimana kalau seandainya muadzinnya itu mengumandangkan azan subuh setelah berlalu sekian waktu dari terbitnya fajar? Patokannya apa? Azan muadzin ataukah tulu'ul fajr? Jawabannya tulu'ul fajri. tetap dengan terbitnya fajar, dengan nasul ayat. Sehingga kalau di sebuah tempat muadzinnya kok suka molor, entah ketiduran atau mungkin dia sahur dulu, selesai sahur baru berangkat ke masjid mengumandangkan azan, ada jeda waktu 5 sampai 10 menit sudah lewat waktunya, maka patokannya jangan azannya sang muadzin yang molor tadi, patokannya tetap thulu'ul fajr. Dipaham ya? Itu terkait dengan masalah puasanya. Maka sang muadzin sangat ditekankan untuk azan tepat pada waktunya, dikarenakan banyak kepentingan, banyak maslahat, banyak ahkam yang terkait dengan azan dia. Allahul musta'an. Tayyib. Karena disinggung dalam hadis ini, kita lihat pembahasannya. Pada kasus yang disebutkan dalam riwayat ini, ada seorang yang sahur. Tayyib. Di sebelahnya ada segelas air. Di depannya ada sepiring nasi. Lengkap dengan lauk pauknya. Dia makan. Ketika sedang makan, terdengar suara azan. Dan azan ini muktabar, tepat pada waktunya. Apakah diperbolehkan bagi dia meminum air tadi? Jawabannya? Jawabannya? Jawabannya? Halo? Hah? Wallahu a'lam. Tapi tahu-tahu ragu-ragu dia. Jawabannya? Antum. Enggak fokus dengan pertanyaan. Fokus menaruh soal ini. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Dia mengatakan boleh siapa? Hadi Ali. Dalilnya mana? Hah? Apa katanya? Loko kulu asyrafu. Sudah fajar. Ente ya Ali lagi makan. Ini sepiring nasi, ini segelas air. Antum masih yukul nih. Masih makan di piringnya antum ini. Belum habis azan. Ini azan muktabar. Pertanyaan saya, bolehkah megang bejana air langsung diminum? Nih. Masih boleh juga. Dalilnya mana? Lo kan kurang jeli dia melihat lafaz hadisnya. Apa lafaznya? Wal ina'u ala yadihi. Bejana di tangan dia sudah mau diseruput ini. Lu azan. Ketna wis gitu ya. Hah? Seruput aja dengan hadis ini yang bagi yang mensahihkannya. Pertanyaan saya kan begini, pertanyaannya gelasnya masih di samping dia. Dia fokus lagi makan sepiring nasi di piringnya itu. Dia ngurusi makannya. Lo azan. Yo bagi. Apakah boleh minum? Jawabannya. La qawlan wahidah. Semua sepakat tidak bisa. Dikarenakan bejana tidak berada di tangannya. Paham tak? Entah yang mensahihkan riwayat ini. Atau yang mendhaifkan riwayat ini. Ini penting untuk diperhatikan baik-baik. Banyak yang salah mengamalkan. Akhirnya berpegangan dengan yang mensahihkan hadis berluas-luas, bermudah-mudah dalam hal seperti ini. Hah? Apa dia pahami? Ya, selesaikan semua sahurnya. Mangan ya, mangan sih, dihabiskan makannya, tambah-tambah. Nah, sampai warak kenyang, kemudian syahi dulu. Setelah syahi, air putih. Bukan begitu pengamalan riwayatnya. Hadisnya jelas. Kalau kamu mendengarkan suara azan, bejana di tangan kamu. Di tangan kamu. Jangan kamu retakkan sampai kamu tunaikan hajatnya kamu. Ini yang mustahikannya. Paham ya? Diamalkan sesuai dengan lafzul hadis. Yang boleh hanya ketika bejana sudah di tangan. Ya, bagi mereka yang mustahikan, min babi aula lebih-lebih lagi, kamu sudah minum, tapi masih dipakai untuk kubur-kubur. Azan. Sekalian jelek. Jangan kamu keluarkan. Ada min babi aula, dikarenakan sudah bukan di tangan, di mulut. Selesaikan di mulut. Ini bagi yang mensahihkannya. Ada apa bagi yang mudhaifkan riwayat ini? Maka langsung dihentikan. Ya, lagi makan, selesai makan. Selesai sudah. Keseratan ya. Sudah. Ini sudah berusaha untuk menghabiskan kunyahan terakhir. Gini-gini dia. Mau ngambil air minumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya weh, taruh. Jangan diminum. Lemah riwayatnya. Anda tidak boleh meminum yang di tangan Anda dari bejana air. Dikarenakan sudah selesai waktu sahur, sudah berkumandang azan subuh. Saat keseretan, gimana lagi? Ya jangan nyalakan siapa saja, sahurnya telat. Setelah sahurnya agak mundur sedikit. Tentu dia akan makan, minum dengan tenang. Barakallahu fiik. Ini dengan dua pendapat yang ada sesuai dengan riwayat hadisnya. Barakallahu fikum. Karena ikhtilaf dalam tashih dan tawaif, maka ini ikhtilaf yang mu'tabar. Bagi yang mustahikan, amalkan sesuai dengan hadisnya dan sesuai dengan pendapat yang mustahikannya. Bagi yang mudhaifkannya, amalkan sesuai dengan konsekuensi pendapat yang mendhaifkannya. Barakallahu fikum. Toleransi tidak perlu saling mengingkari. Yang mengamalkan silakan dengan pendapatnya masing-masing, dengan argumentasinya masing-masing. Barakallahu fikum. Kalau begitu masuk bab berikutnya. Karena hadisnya mu'al kan gitu ya. Menurut Syekh Mukbil. قال رحمه الله تعالى رفع الصوت بالأذان mengeraskan suara dengan azan. Ini secara bab benar. Dalil yang lebih tegas lagi adalah hadis tentang hadisnya Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih Al-Ansari yang mimpi azan. Nah, disebutkan di awal pembahasan kita ini. Mimpi azan dia. Disampaikan kepada Rasulullah SAW, belum mengatakan ini wahyu, maka memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih mengajarkan azan kepada Saud Hilal. Apa alasannya? Rasul mengatakan alasannya, fa'innahu anda minka sawta. Dikarenakan Bilal ini lebih keras, lebih lantang suaranya daripada kamu. Kalau lafaz ini yang diambil hujjah oleh para ulama dan juga hadis yang lain, syariat ketika azan suaranya lantang, dikeraskan suaranya. Sehingga yang dijadikan patokan lantangnya suara bukan terkait dengan irama. Sekali lagi, lantangnya suara, bukan dengan irama. Ketika dia bisa suara yang lantang, apalagi dengan tidak mendengar mikrofon, lantang, kemudian suara dia memang empuk gitu ya, nyes gitu. Hadza afdal. Barakallahu fikum. Adapun hadisnya, ini pun juga dimasukkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam hadis mu'allah. Ya. Kita baca saja. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qala al-imam Ahmad rahimahullah. Haddatsana Abul Jawab, namanya Ammar, disukan di bawah itu nanti. Oh sebentar, bukan namanya Ammar. Bukan namanya Ammar. Namanya Al-Ahwas Ibnu Jawab. Nanti akan dibawakan di bawah itu, ikhwan. Tenang. قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن مجاهد بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسبت يغفر للمؤذن مدى صوته akan diampuni bagi seorang muadzin sejauh sekeras suara yang dia keluarkan mada sautih sekeras suaranya. Wa yashhadu lahu kullu rabbin wa yabisin sami'a sawta, dan akan bersaksi untuknya semua yang basah dan yang kering yang mendengarkan suaranya. Qala syekh rahimahullah hadza haditsun hasan rijaluhu rijalu sahih alhaditsu akhrajahu al-Bazzar kama fi kasr al-Astar. Wa qala rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Abdillah al-Makhrami qala haddatsana Abul Jawab Al-Ahwas ibnu Jawab fihi. Itu namanya ya. Thumma qala al-Bazzar la na'lamuhu 'an ibni Umar illa min hadha al-wajh. Tafarada bihi 'an al-A'mash 'Ammar wa 'an 'Ammar Abu al-Jawab. Namun hadis ini disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam bukunya Ahadits Mu'allah zahiruha as-sihhah. Namun secara makna benar. Secara bab yang beliau sebutkan benar. Ya. Mengeraskan suara dengan azan. Di antara cara mengeraskan suara, ya dia lantangkan suaranya. Yang kedua, menggunakan mukabbir shaut, pengeras suara. Pembesar suara, mikrofon, mic, gitu ya. Di antara caranya yang ketiga adalah yang disebutkan nanti dalam beberapa riwayat yang lain, dia meletakkan jari telunjuknya di dalam telinganya. Ini akan melantangkan suaranya. Itu kaifiyah sabit datang dalam hadis, dan itu termasuk sunnah yang harus dikerjakan sama muadzin. Telinganya ditutup dengan jari telunjuk. Itu akan bisa melantangkan suaranya. Barakallahu fikum. Yes ya. Cukup ya. Jangan banyak-banyak. Dua hadis ya. Tapi mu'al. Tidak masalah. Antum mafakkan hadis yang kedua. Nanti antum katakan. Ada hadithun mu'al. Gitu nanti. Kan sekali-kali menghafal yang ba'if kan gitu ya. Supaya tahu ini yang ba'if. Yang dihafal yang hadis bin Umar. Ingat dengan tambahan. Setelah antum katakan. Ada hadithun hasan. Rijalu jalu sahih. Thumma awradahu al-muallif fi kitabihi ahadits mu'allah. Hakada. Tambahi kata-kata itu ya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Naqtafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.